بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ما بعد. Kita telah pelajari dua yang diperkecualikan disukai lebih utama di ta'khir, dua selain disukai dikerjakan di akhir waktu dengan rincian yang telah kita pelajari. Adapun selain itu, salat asar lebih utama dikerjakan di awal waktu sebagaimana ditunjukkan oleh hadis Jabir Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma yang telah disampaikan di awal. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli dhuhra bil hajirah wal asra was syamsu naqiyah. Ya, hadis Jabir muttafaq alaihi wal asra was syamsu naqiyah. Jadi potongan hadis yang diinginkan. Adzan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa ya salat asar wal asra was syamsu naqiyatun. Senantiasa melaksanakan salat asar dalam keadaan asyams, matahari naqiyah. Matahari putih bersinar. Ya. Semakna dengan ini hadis Abu Barzah. Hadis Abu Barzah Al-Aslami. Pada hadis itu Abu Barzah mengatakan terkait dengan salat asar, yusalli al-asra, yusalli al-asra. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat asar ya. Thumma yarji'u ahaduna ila ahlihi fi aqsal madinati wash-shamsu hayyatun. Yusalli al-asr. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat asar. Thumma yarji'u, kemudian pulang. Yarji' ahaduna, salah satu dari kami pulang. Ila ahlihi, ke keluarganya. Fi aqsal Madinah, di ujung terjauh Madinah. Rumahnya di ujung Madinah yang terjauh. Wasyamsu hayyatun, sementara matahari bersinar terang. Matahari bersinar terang berarti memang pelaksananya di awal waktu. Hadis ini muttafaq alaih. Nah, dua dalil ini cukup. Hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu muttafaq alaih. Hadis Abi Barzah Al-Aslami muttafaq alaih. Menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengerjakan salat asar di awal waktu. Dan ini mazhab Hambali, Syafi'i dan jumhur ulama. Ini yang benar dalam masalah ini. Artinya ada khilaf, namun ini yang benar. Mazhab Hambali, Syafi'i dan pendapat jumhur ulama. Ini salat asar. Nah, berikutnya salat maghrib. Salat maghrib di awal waktu lebih utama. Ini jelas dan ini adalah ijma'. Tidak ada perselisihan di antara ulama bahwa lebih utama mengerjakan salat maghrib di awal waktu. Al-Imam An-Nawawi dan Al-Imam Ibn Qudamah, kedua imam ini menukil ijma' An-Nawawi dan Ibn Qudamah. Kedua imam ini menukil ijma' ulama bahwa lebih utama mengerjakan salat maghrib di awal waktu. Ini ditunjukkan oleh hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, hadis Jabir yang telah disebutkan di awal pembahasan kita. Naam, untuk salat maghrib potongan hadisnya kata Jabir, wal maghriba idza wajabat. Dan Rasul alaihi salatu wassalam senantiasa mengerjakan salat maghrib, wal maghriba idza wajabat, apabila matahari telah terbenam. Jadi langsung ya, ketika matahari telah terbenam, idza wajabat wal maghriba idza wajabat, senantiasa mengerjakan salat maghrib idza wajabat, apabila matahari telah terbenam di awal waktu. tidak ditunda. Begitu pula hadis lain yang menunjukkan hal ini, hadis Abu Ayyub